aku pulang dari rantau. Aku pulang dari rantau, bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Kawan dulu yang sama berjuang, oh Malaysia. Kekasih hati telah hilang, hilang tiada pesan. Aduhai nasib, apakah daya? Daku hanya seorang pengembara yang hina. Kisahku semalam di Malaysia, diri rasa sunyi. Aduhai nasib, apakah daya? Cinta hampa, hidupku pun merana. Mana dinda? Apakah daya? cinta hampa.